Gereja di waktu fajar. 2 bulan telah lewat sejak hari aku menandatangani berkas itu. Dalam minggu-minggu itu Bobby semakin tegang, gelisah, dan lebih mengontrol daripada sebelumnya. Aku ingat betapa inginnya ia mengadakan pernikahan pada tanggal 5 Oktober, hari ulang tahun ayahku dan adikku, Jeremy. Semakin dekat tanggal itu, aku panik. Perutku mual memikirkan ia mengikatku di hari yang seharusnya merayakan 2 orang yang paling kucintai. Rasanya seperti peringatan, seperti ia sedang menajamkan pisau sebelum mengiris. Ketakutan itu mendorongku membuka Google. Tengah malam, ku cari apapun yang terlintas, langkah-langkah sebelum pernikahan Katolik. Bisakah seseorang menikahkanku tanpa persetujuan? Apakah pengakuan dosa termasuk persiapan? Apa yang terjadi jika mempelai perempuan berkata tidak? Aku berpegang pada setiap jawaban. Kubiarkan diriku percaya bahwa pernikahan Katolik butuh persetujuan, pernyataan, kelas, dan prosedur. Pastor harus mendengar aku berkata ya. Kualangi diriku, berarti aku masih punya kuasa. Kalau sampai saat itu, aku bisa mengatakan semuanya pada pastor, memohon pertolongan, dan mereka akan menghentikannya. Aku lebih percaya gereja daripada kantor perlindungan anak yang dulu gagal melindungiku. Keyakinan kecil itu memberiku sedikit tenang. Tetap saja, pencarian itu menarikku kembali pada satu kenangan yang membuatku tidak nyaman. Beberapa minggu sebelumnya, kami sempat bertengkar lagi. Sudah 2 tahun sejak satu-satunya kencanku dengan Milo, tetapi ia masih belum bisa melepasnya. Ia menangis, bilang aku tidak tahu seberapa parah aku telah menghancurkan hatinya, bagaimana aku telah menodai hubungan kami dengan orang lain. Katanya itu membuat tekanan darahnya tinggi, bahwa aku sudah terlalu sering berdosa terhadapnya. Lalu ia mengatakan sesuatu yang memuntir perutku. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa setelah semua yang ia ajarkan padaku, cara memuaskan laki-laki, cara menjadi seperti yang ia mau, orang lain yang akan menikmatinya. Ucapannya terdengar pongah, nyaris jumawa, seolah aku adalah sesuatu yang ia bangun dan miliki. Nada ucapannya bukan sayang atau terluka, melainkan memiliki. Kulitku merinding, aku diam, terlalu muak untuk merespons, tetapi juga sudah terlalu terbiasa karena setiap dosa selalu diputar menjadi milikku. Lalu ia berkata, mungkin sudah saatnya aku mengaku dosa di gereja. Kamu belum pernah pengakuan dosa di gereja, kan? Awalnya aku tak tahu harus menjawab apa, tetapi gagasan untuk meringankan sedikit saja beban yang kupikul terasa menggoda. Mungkin bukan ide buruk, aku setuju. Sebelum berangkat ia bilang aku harus mencari surat baptisku dulu, untuk bukti bahwa aku sudah dibaptis Katolik agar bisa mengaku dosa. Saat itu tidak terasa aneh, jadi kukirimkan padanya. Hari itu ia menyuruhku memakai baju kantor, blus biru dan rok krem yang kubeli untuk peran sinetron. Ia memaksa riasan lebih tebal daripada biasanya, padahal hampir selalu ia bilang lebih suka aku tanpa makeup. Aku tidak bertanya, mungkin ia hanya ingin aku terlihat rapi. Ia mengajakku berkendara jauh ke daerah keluarganya. Sesampainya di sana, kami tidak masuk ke gereja utamanya. Ia menuntunku ke ruang kecil di belakang, kantor pastor. Pastornya duduk di meja, kertas-kertas dijepit di papan. Wajahnya gugup, canggung. Bobby masuk duluan, berbicara dengan pastor sementara aku menunggu di luar, lalu giliranku. Pastor bertanya apakah aku siap mengaku dosa. Aku kikuk, kupikir pengakuan dosa seharusnya di dalam gereja, di bilik, tertutup, seperti di film. Tapi aku duduk, aku mulai dengan hal-hal kecil dari masa kecil, seperti suka mengarang cerita dan menggoda teman sampai kebablasan. Lalu kuceritakan yang lebih berat. Kataku belakangan ini aku sering menyakiti orang tuaku. Mataku berkaca, suaraku merendah. Aku hendak mengatakan, sepertinya aku diperkosa. Tetapi Bobby berdeham keras, seperti peringatan agar aku tidak mengatakan hal yang tidak sesuai. Jadi kuubah kalimatku, aku melakukan perzinaan dengan pacarku. Pastor hanya mengangguk, penanya bergerak di atas kertas, tanpa penghiburan atau bimbingan, seolah ia tidak benar-benar mendengarkan. Selesai dan keluar, Bobby bersandar di dinding sambil merokok, menyeringai. Ia mendengar semuanya, ia tahu semuanya. Kenangan itu membuatku gelisah. Jika pengakuan dosa seharusnya membersihkan, pengakuan itu justru membuatku merasa diawasi, bukan diampuni. Setelah kupikirkan lagi, rasanya itu bukan tentang iman, melainkan bagian dari sesuatu yang sedang Bobby siapkan tanpa sepengetahuanku. Jika itu bagian dari persiapan pernikahan, berarti aku sudah terjebak. Tetapi saat tanggal 5 Oktober datang, tidak terjadi apa-apa. Karena penasaran, kutanya apakah ia mendengar kabar dari pengacara. Bobby mengakui mereka mundur. Mereka meminta uang lebih banyak daripada yang ia punya. Ia bilang aku tidak perlu khawatir. Ia akan cari cara lain. Tuhan tidak akan membiarkan siapapun menghalangi kami. Di dalam hati, aku berdoa tidak ada gereja yang setuju, tidak ada pastor yang berani melanggar aturan. Baru kemudian, setelah pencarian tengah malam itu, muncul cemas yang dingin. Kenapa tidak ada satupun informasi yang mengatakan kamu harus membuktikan baptis untuk bisa pengakuan dosa? Untuk apa ia butuh surat baptisku? Beberapa hari kemudian, sinetronku akhirnya selesai. Hari terakhir di lokasi, adegan terakhir, salam perpisahan terakhir. Koperku sudah terisi baju untuk sebulan, naskah, dan segala kekacauan hidup di lokasi. Yang kurasakan hanya lega. Lega semuanya selesai, lega akhirnya bisa pulang. Jujur saja, sejak hari pertama aku sudah kelelahan. Sejak pertama kali syuting, aku merasa tidak punya tempat. Aku bahkan tidak tahu harus duduk di mana. Aku anak baru, wajah baru yang dilempar ke lingkungan yang semua orangnya sudah tahu aturan, aturan yang tidak ada yang mau menjelaskan. Aku berakhir di sofa ruang tunggu, diam menunggu adegan pertamaku. Aku tidak tahu itu tempatnya dia, tidak ada yang memberitahu. Lalu dia masuk, pemeran utama, bintang yang semua orang mengitari. Ia menatap tepat padaku. Aku berdiri, berusaha sopan, tubuhku bergerak lebih cepat daripada otakku. Aku tersenyum kecil, gugup dan hormat. Ia tidak membalas senyum, tidak menyapa. Ia mengamatiku dari ujung rambut sampai ujung kaki, seperti ada barang yang tiba-tiba dikirim ke rumahnya tanpa ia pesan. Tidak tahu lagi harus bagaimana, aku duduk kembali. Ia keluar ruangan dan kembali bersama asistennya yang membawa kaleng semprot serangga. Sambil tersenyum, tetapi bukan senyum hangat, ia menyemprot udara di depanku. Senyum yang dibuat untuk mempermalukan. Lalu dengan nada manis ia berkata, "Ups, aku nggak tahu ada yang duduk di sofanya pemeran utama. Tidak ada orang lain. Hanya kami bertiga." Si aktris berdiri dekat pintu, tangan terlipat, menonton seperti sutradara yang menikmati adegan, menahan tawa sebelum keluar. Dan tentu saja, alih-alih marah, aku malah merasa bersalah. Aku minta maaf, bilang aku tidak tahu itu sofanya. Perundungan tidak berhenti di situ. Ia menjadi bagian dari setiap hari, menyusup ke momen paling kecil, sampai aku tidak bisa lagi membedakan mana awal dan akhir. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas kaca, menunggu retaknya. Jadi ketika semua selesai, aku lega. Tapi aku juga bangga. Ini pekerjaan pertama yang pembayarannya masuk langsung ke rekeningku. Itu satu-satunya alasan Bobby mengizinkanku bekerja lagi. Aku baru 18 dan untuk pertama kalinya boleh membuka rekening atas namaku. Saat ku cari saldonya, kulihat angka itu, ratusan juta rupiah dengan namaku di sampingnya. Ku tatap layar berkali-kali, bukan karena ingin belanja, melainkan karena aku tidak percaya. Setelah semua ini, lelahnya, perundungan, tekanan, akhirnya ada sesuatu yang benar-benar milikku. Aku baru mulai merasa bersyukur semuanya selesai, bahwa aku selamat dari dunia toksik lokasi itu dan bisa bernapas lagi, ketika ponselku berdering. Bobby. Ia mulai bicara tentang video promo sinetronku yang pakai gaun putih itu. Ia menyuruhku memastikan gaunnya kubawa pulang. Aku mengiyakan, toh semua bajuku sudah kukemas, tapi dalam hati aku bertanya kenapa ia peduli pada gaun itu. Lalu ia berkata, "Bilang ke mamamu kamu gak perlu sopir malam ini. Ngomong saja apa, aku yang antar kamu pulang malam ini." Suaranya stabil, tapi bukan tenang. Stabil yang dipaksakan, seperti orang yang menahan rumah kartu. Aku tidak membantah, aku tidak mau berdebat. Tidak di hari terakhir, jadi aku patuh. Aku bilang pada mamaku aku akan pulang dengan sopir produksi. Kataku akan lebih praktis karena barangku banyak. Entah dia percaya atau tidak, ia mengiyakan. Masih gelap saat aku melangkah keluar studio. Fajar belum pecah, udara sejuk dan lembab. Tubuhku pegal, mataku perih. Aku hanya ingin mandi, tidur, lenyap di balik nyaman. Lalu kulihat mobilnya, Honda Jazz putih. Mobil yang ia beli beberapa bulan lalu tetapi tidak mampu bayar. Ia baru membayar uang muka, dan cicilan bulanan sudah jadi tanggunganku. Aku meminjamkan uang, katanya akan diganti. Tidak pernah. Itu atas namanya atau nama kakaknya, aku sudah lupa. Yang ku tahu, Pada titik itu rasanya seperti hutangku. Melihat mobil itu dengan kaca gelap dan mesin mati, aku merasa aku tidak akan pulang. Ia menurunkan kaca, wajahnya sulit terbaca, dan menyuruhku naik. Aku naik. Ia menyetir, bukan ke arah rumahku. Kutanya kami kemana? Ia bilang ke rumahnya, ayahnya mau bicara soal ide bisnis rental mobil. Itu tidak mustahil karena ayahnya pernah mencoba mengajakku investasi untuk salah satu idenya. Jadi ketika Bobby bilang begitu, aku percaya. Aku hanya bertanya apakah harus malam ini, karena aku belum tidur. Tetapi wajahnya menegang dan ia menyuruhku tidur saat itu juga. Jalan makin sepi, kota berganti rumah kecil, lalu pepohonan, lalu tanah kosong. Album Alter Bridge membahana dari speaker. Ia ikut bernyanyi untuk In Loving Memory, memaksa suaranya seakan bagus. Leher menegang, suara pecah, percaya diri berlebihan tetapi false. Lebih parah, setengah kata ia telan, suku kata meleleh jadi satu seperti mulut dipenuhi kelereng. Sebuah pikiran menyeberang cepat, bagaimana kalau ia membawaku untuk menikah hari itu? Panik naik, lalu kulirik ponsel. Hari itu Senin, itu menenangkan sejenak. Mana ada orang menikah hari Senin, kan? Kulihat keluar, memperhatikan jalan. Memang ke arah rumahnya. Setelah yakin, aku memejamkan mata dan tidur. Saat terbangun, mobil terparkir di depan gereja. Kecil, tua, dinding krem. Beberapa mobil di dekatnya. Tikus melintas di samping bangunan. Lalu kusadari aku kenal tempat ini. Ini gereja yang sama tempat ia pernah memaksaku mengaku dosa. Ada orang-orang berdiri di luar, berwajah Tionghoa, berpakaian semi-formal. Orang asing, lalu kulihat ibunya. Ia memelukku hangat, seakan ini hari yang membahagiakan. Ada sesuatu di dalamku yang retak. Ini bukan rumahnya, tidak ada pembicaraan bisnis. Ini jebakan. Saat aku masih syok, kulihat Bobby jongkok di samping koperku, mengobrak-abrik sampai menemukan gaun putih yang tadi ia sebut. Ia mengangkatnya, pakai ini. Aku menatap gaun itu. Kenapa? Aku sudah menduga. Tetapi sebagian diriku masih berharap aku salah. Rahangnya mengencang. Kita menikah. Aku tertawa kecil yang kering, bingung dan lelah. Tapi ia tidak bercanda. Kulihat sekeliling. Tidak ada satupun milikku di sana. Tidak ada keluargaku. Tidak ada temanku. Hanya keluarganya. Mereka menunggu. Bobby, jangan, bisikku. Aku. Ia mencengkeram lenganku. Kamu bilang kamu mau menikah. Sekarang buktikan, katanya. Lalu menyeringai, kamu beruntung aku gak dapat tanggal 5 Oktober. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bertanya apakah aku baik-baik saja. Ia mendekat, napasnya bau rokok. Kamu tahu apa yang terjadi kalau kamu tidak menurut. Lalu, seakan bermain untuk penonton, ekspresinya berubah. Matanya dibuat berkaca, suaranya ia patah-patahkan, memaksa tangis. Kita berhasil, sayang. Serunya sambil menggenggam tanganku terlalu kuat. Senang dong, ini yang kita mau. Aku tahu rasanya nggak percaya, tapi ini beneran? Ia tampak konyol, bertingkah seperti mempelai paling bahagia di dunia, bermain peran di depan orang. Sementara aku kaku, tubuhku beku, hatiku menolak mengikuti naskahnya. Di dalam hatiku, aku sudah tahu hari ini akan datang sejak ulang tahunku. Aku membawa ketakutan itu seperti batu di perut. Berdoa ia tidak menemukan jalan, menggenggam harapan bahwa sesuatu, apapun, akan menghentikannya. Tapi inilah dia, nyata dan tak terelakkan. Tidak ada pilihan, tidak jika aku ingin keluargaku tetap selamat. Ancaman, pemerasan, janji membunuh orang tuaku, foto-foto, surat-surat. Semuanya menahanku di tempat, jadi aku mengangguk, aku mengambil gaun itu. Aku berganti di ruang kecil di belakang gereja, berbau debu dan kayu tua. Kainnya kaku, seperti kostum untuk peran yang tak pernah kupilih. Keluar, Bobby menunggu. Ia menyuruhku tersenyum ke kamera, agar terlihat seperti kenangan yang pantas disimpan. Sepupunya mengangkat kamera dan mulai berkeliling, memotret dari segala sudut, seolah sedang mendokumentasikan bukti, bukan sukacita. Setiap bunyi jepret terasa seperti rantai lain, pengingat bahwa ini bukan pestaku. Ini pertunjukannya, dan aku hanya properti. Namun peristiwa itu tetap berjalan. Aku melangkah di lorong, gereja hening, jantungku lebih keras daripada langkahku. Bobby berdiri di samping pastor, tampak bangga. Aku menatapnya, laki-laki yang dulu membuatku merasa istimewa. Kini ia tidak benar-benar menatapku, hanya menembusku. Seperti transaksi, seperti kotak yang harus dicentang. Seperti piala, keluarganya menonton dari bangku, para orang asing dengan pakaian minggu, walaupun ini hari Senin. Hari yang aneh untuk menikah, tetapi tidak ada yang wajar dari ini. Kutatap satu persatu wajah mereka, berharap ada yang melihatku, bertanya, melakukan sesuatu. Tidak ada. Pastor memulai, telapak tanganku dingin, kepalaku berdengung. Lalu datang momen untuk orang tua, momen ketika mempelai perempuan berlutut untuk minta restu. Orang tuaku tidak ada. Saat pastor memberi isyarat, Bobby mencondong dan berbisik, berlutut. Anggap mereka orang tuamu, sambil menunjuk pasangan lansia di samping orang tuanya. Anggap mereka orang tuamu, di bangku depan duduk pasangan Tionghoa lansia yang belum pernah kulihat, menatap, menunggu. Aku menunduk, berlutut, dan berbisik kikuk, halo, maaf, saya nggak tahu harus bilang apa. Perempuan itu mencondongkan badan dengan ramah. Sudah, tidak apa-apa, pura-pura saja, apa ini tidak mungkin hidupku, begitu ganjil, begitu salah, sampai-sampai rasanya hampir lucu. Di situ aku berlutut di hadapan orang asing, berpura-pura mereka orang tuaku, memohon restu seakan semua ini suci. Selesai, pastor kembali menoleh padaku, suaranya mantap dan formal. Apakah engkau menerima laki-laki ini sebagai suamimu? Aku ragu, kutoleh sedikit kepalaku, berharap ada yang menghentikan. Tidak ada, Bobby meremas tanganku, kukunya menancap di kulit. Itu pertama kalinya ia menyakitiku secara fisik. Pada titik itu aku terlalu lelah untuk melawan, terlalu abis untuk membayangkan jalan keluar. Kusugesti diriku supaya menerima saja, mengikuti apapun ini. Aku sudah tahu ini akan terjadi. Mungkin ini yang paling masuk akal. Benarkah? Jadi kulakukan apa yang selalu kulakukan. Aku menurut, aku mengangguk, dengan kamera mengarah pada kami. Jadi begitukah pernikahan? Hanya satu anggukan, satu remasan tangan, dan tiba-tiba aku jadi miliknya. Bukan putriku. Pastor akhirnya mengucapkan kalimat itu, kalimat yang membuat kami disebut suami istri. Untuk sesaat aku bertanya-tanya apakah ia sendiri percaya pada kata-kata yang ia ucapkan. Aku tidak bisa percaya ada orang yang akan menyebut ini pernikahan. Tidak ada yang suci di dalamnya. Semuanya panggung, pertunjukan yang dirancang untuk menjebakku. Sejenak gereja terdiam, lalu keluarga Bobby bertepuk tangan, terlalu keras, terlalu riang. Suaranya mengejutkanku, seperti parade kemenangan yang tidak pernah kusetujui untuk diikuti. Mereka bukan bertepuk tangan untukku, mereka merayakan dirinya, seolah ia baru saja memenangkan hadiah. Terdengar bukan seperti ucapan selamat, melainkan seperti mantra. Lalu datang bagian penandatanganan. Saat kertasnya diserahkan, Bobby mencondongkan badan, memeriksanya, memanggil pastor, dan mulai berdebat dengannya. Apa yang sedang terjadi? Mereka saling melempar argumen tentang dokumen sipil yang belum ada, tentang kenyataan bahwa aku belum berusia 21 tahun, tentang bagaimana saksi tidak bisa menandatangani menggantikan orang tuaku sementara mereka masih hidup. Suara mereka menurun jadi bisikan, membahas apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Aku hanya menangkap potongan-potongan kecil. Rasanya seperti urusan orang dewasa, perdebatan di balik meja kantor. Untuk sesaat aku membiarkan diriku berharap, mungkin pernikahan ini tidak sah, mungkin semua ini bisa dibatalkan. Setelah perdebatan yang terasa lama, ia kembali padaku seolah tidak terjadi apa-apa. Ia mendorong selembar kertas dari gereja ke depanku dan menyuruhku menandatangani. Tanganku gemetar saat kutulis namaku, tanpa berani membaca satu kalimat pun. Kukira sudah selesai, tetapi ia menyuruhku tetap berdiri di situ, pena di tangan. Ia mendekat, pura-pura ikut menandatangani, lalu memanggil keluarganya untuk memotret. Dengan suara pelan ia berkata agar aku tersenyum. Mereka berkumpul, memotret kami yang membungkuk di atas kertas seperti sedang merekam adegan penting di film. Semuanya terasa seperti adegan yang tiba-tiba diingat sutradara di detik terakhir. Setelah itu, seluruh keluarganya sudah berbaris rapi, berpose seolah ini hari paling bahagia dalam hidup kami. Orang-orang asing tersenyum padaku dengan antusias, saling menyenggol, berbisik tentang sinetronku. Sebelum sempat menarik napas, Bobby menarikku ke depan, merangkul bahuku, dan memutarku ke arah kamera. Berdiri di sini, ini keluargamu sekarang. katanya pelan tapi tegas. Jadi aku berdiri di antara orang-orang yang namanya pun tak kukenal, tersenyum untuk foto-foto yang tidak pernah kuinginkan, berpura-pura semua ini nyata. Satu persatu mereka meminta foto tambahan, seperti sesi jumpa penggemar. Rasanya bukan seperti pernikahan, melainkan tontonan. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi pengantin dan tontonan selebritas di saat yang sama? Untuk sesaat aku menenangkan diri, berpikir mungkin ini akan jadi satu-satunya foto pernikahan yang akan kumiliki. Kalau begitu, mungkin lebih baik aku tersenyum saja. Siapa tahu, entah bagaimana, masa depan bisa terlihat berbeda. Ia menatapku dengan wajah bangga, seperti ayah yang memandangi anaknya yang berhasil menghafal dialognya. Setelah foto-foto, ada sarapan, semacam perayaan. Tidak ada yang duduk, semua berdiri dengan piring di tangan. Nasi dibaki, mangkuk mie, seseorang membagikan buah. Keluarganya tertawa, bercakap-cakap seperti baru saja keluar dari pesta ulang tahun. Aku tidak lapar, aku tidak pernah bisa makan karbohidrat di pagi hari. Aku mengambil sepiring kecil buah dan menepi, menunggu Bobby mengantarku pulang. Ia datang, menatap piringku. Cuma itu. Aku berbisik bahwa buah sudah cukup. Makan mie-nya, katanya. Dalam tradisi Tionghoa, mie melambangkan pernikahan yang panjang. Kamu harus makan. Aku tidak mau, kataku, kali ini lebih keras. Tangannya mencubit kulit lembut di pinggangku, memelintir sampai aku terisak. Rasa sakitnya tajam, menoreh, mataku panas. Jangan bikin susah, gumamnya. Aku menahan air mata, menelan ludah, lalu mengambil mie itu. Air mata menetes di pipi saat aku mengunyah. Seorang pria di dekatku sempat hendak meminta foto, tetapi saat melihat air mataku, ia berpaling. Ibunya memperhatikan, wajahnya bingung. Dia tidak suka mie-nya. Bobby tersenyum cepat. Dia cuma keras kepala. Ibunya terkekeh, tapi harus makan. Dalam tradisi Tionghoa, mie bikin pernikahan panjang umur. Aku tersenyum lemah. Di dalam, aku hancur. Belum satu jam berlalu, dan ia sudah mencubitku sampai kulitku panas. Kalau ini awal sebuah pernikahan, aku tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan lama. Setelah sarapan, kami tidak langsung pulang. Ia mengajakku ke studio foto. Di perjalanan, ia menyuruhku menambah riasan. Tebalin, biar nggak kelihatan kayak anak kecil. Beberapa kerabat di gereja bilang aku terlihat terlalu muda, seperti anak sekolah yang sedang bermain peran jadi pengantin. Kata-kata itu membuatnya malu, dan sekarang ia ingin menghapus kesan anak kecil yang dilihat orang, setidaknya di foto. Aku membuka tas, menambah foundation, menggelapkan bibir, menurunkan ikat rambutku. Apa saja, asal bisa menutupi gadis yang masih gemetar. Studio itu kecil dan pengap, berbau tinta dan tirai lama. Latar biru kusut, kipas berdengung mengaduk udara panas. Tempat seperti itu biasanya hanya untuk foto KTP, tidak lebih. Fotografernya nyaris tak bicara, duduk, lihat ke depan, senyum, klik, selesai. Aku ambil nanti, kata Bobby, sudah lebih dulu keluar. Aku bahkan tidak mengerti kenapa kami perlu foto-foto itu. Pastor sudah jelas bilang pernikahan sipil tidak bisa dilakukan, dan saat perdebatan terdengar seolah semuanya seharusnya berakhir di sana. Tapi setelah semua itu, Bobby tetap membawaku ke sini, tetap memaksa foto-foto itu, seolah ada dokumen lain yang bisa ia manfaatkan, cara tersembunyi untuk membuat semuanya sah. Aku tidak tahu apa yang ia kejar, dan aku tidak mau tahu. Aku berhenti bertanya, aku hanya ingin pulang. Mamaku masih mengira aku sedang syuting sejak kemarin. Kalau aku tidak segera pulang, ia akan mulai bertanya hal-hal yang tidak bisa kujawab. Syuting sampai pagi adalah hal biasa di Indonesia, jadi sejauh ini ia belum punya alasan untuk curiga. Rasa bersalah mencakar dada. Mungkin kalau pagi itu aku bilang tidak. Mungkin kalau aku lari, semua ini tidak akan terjadi. Aku benci berbohong padanya. Sekalipun kebohongan kecil selalu membuatku merasa kotor, dan ini bukan kebohongan kecil. Ini gunung yang tak tahu harus kuseret kemana. Dalam mobil, keheningan menekan. Aku bersandar di jendela, masih memikirkan mamaku yang menunggu di rumah. Bobby mengganti topik seolah tidak ada apa-apa. Ia mulai bicara soal cincin. Kita butuh cincin sendiri nanti. Yang sederhana saja. Lalu ia menambahkan bahwa bayaran proyek terakhirnya belum cair, jadi aku yang harus menanggung dulu. Tentu saja, di upacara tadi kami pakai cincin pinjaman. Cincinnya kebesaran, longgar di jariku. Aku bahkan tidak tahu itu milik siapa. Properti, dipakai demi foto. Demi adegan, seperti semua hal hari itu. Aku diam, kutatap jalan di depan. Apakah aku menikah? Apakah ini yang disebut pernikahan? Rasanya seperti sinetron buruk, naskah yang ditulis orang lain tanpa bertanya apakah aku mau memerankan tokohnya. Saat kami berkendara, aku membuka ponsel. Ada pesan dari mamaku di layar. Hi miss, take good care of you, okay? Ia tidak pernah mengetik seperti itu. Itu bukan gayanya. Ia tahu ada yang tidak beres, pikirku. Mungkin tidak tahu apa, tapi sesuatu. Saat kami tiba di depan rumahku, ia tetap menyalakan mesin. Nikmati hari-harimu yang terakhir bersama ibumu, katanya. Begitu gereja kasih aku suratnya, aku akan datang menjemputmu. Setelah aku punya surat itu, tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku berpegang pada harapan rapuh bahwa mungkin semua ini tidak akan jadi nyata. Tidak ada dokumen sipil yang ditandatangani, karena aku belum berusia 21 dan tanpa izin orang tua pernikahan tidak bisa sah. Mereka bahkan sudah memperdebatkan itu di dalam gereja, berbisik bahwa hal itu mustahil tanpa tanda tangan orang tuaku. Mungkin gereja tidak akan pernah mengeluarkan surat itu. Mungkin semua ini akan tetap menggantung. Mungkin masih ada jalan keluar. Aku turun mobil dan langsung naik ke atas. Mama membukakan pintu dengan piyama, tersenyum lembut. Baru pulang, pasti capek banget ya. Aku memaksakan senyum kecil. Iya, tahu sendiri, banyak adegan di hari terakhir. Tadi sempat mampir sarapan di mall sebelum pulang. Aku tersenyum, tapi di dalam aku hancur. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tidak tahu bahwa putrinya baru saja diserahkan diam-diam. Dan aku yang melakukannya. Aku berbohong padanya. Aku lebih rela dimarahi atau dihukum daripada berdiri di sana menyembunyikan kebenaran dari satu-satunya orang yang selalu berjuang untukku. Tapi ini bukan sekadar kebohongan. Ini tembok yang kubangun di antara kami. Ia tidak menyadari ada yang salah, tapi wajahnya tampak cemas. Aku bilang aku lelah dan ingin tidur. Ia membiarkan aku pergi. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Aku tidak tidur. Aku hanya mati rasa. Bagaimana aku harus menikmati hari-hari terakhirku? Aku bahkan tidak ingin hidup. Beberapa hari berikutnya, aku nyaris tidak bergerak. Aku memutar ulang semuanya, lagi dan lagi, seolah pikiranku sengaja ingin menyakitiku. Kenapa aku tidak lari? Ya, ia mengancam orang tuaku. Tapi sungguh, tidak adakah cara lain? Bagaimana kalau aku bilang ke mamaku dan memohon agar tetap tenang? Mungkin ia akan menolongku. Mungkin kami bisa berjuang bersama. Mungkin kami bisa kembali ke Belgia. Tapi aku diam. Sekarang aku menghitung hari seolah menghitung jam. Aku benci diriku karena begitu takut, karena membiarkan semua ini terjadi. Sudah berminggu-minggu sejak hari di gereja, dan belum ada tanda apapun yang mencurigakan. Lalu suatu sore, saat aku duduk di sofa dalam lingkaran pikiranku sendiri, mamaku memperhatikanku. Ia diam beberapa detik, lalu duduk perlahan di sampingku, suaranya lembut, nyaris tak disengaja. Kamu tahu, beberapa hari lalu mama dapat surat aneh. Tidak ada nama, anonim. Isinya bilang mama harus menjagamu baik-baik. Katanya Bobby punya niat buruk. Katanya dia berencana menikahimu tanggal 10 Oktober. Ia tertawa kecil, menggeleng. Tentu saja mama tidak percaya. Kamu kan di rumah atau kerja. Mama lihat kamu tiap hari. Awalnya mama sempat khawatir, terus kepikiran terus, tapi hari-hari lewat dan tidak ada apa-apa. Kamu masih di sini, di depan mata mama, jadi mama pikir itu cuma omong kosong. Tapi sekarang, mama cuma mau tanya satu hal. Ia menoleh perlahan, matanya menyipit di antara takut dan tidak percaya. Kamu, enggak, kan? Aku hancur, air mata langsung jatuh. Maaf, ma, kataku. Maaf banget, aku gak mau, aku gak sengaja. Aku masih di sini karena nunggu dia dapat surat dari gereja. Aku minta maaf, aku gak tahu harus gimana lagi. Ia membeku, lalu menjerit. Jeritannya seperti jeritan seseorang yang baru kehilangan sesuatu yang hidup. Keluar, teriaknya, matanya melebar, suaranya gemetar. Keluar, kamu bukan anak mama lagi. Ia berlari ke kamar, membanting pintu, dan menguncinya. Aku berdiri di sana, gemetar. Aku berharap kami bisa bicara. Aku bisa menjelaskan, tapi ia tidak mau mendengar. Ia belum siap. Ia sudah melihat cukup. Di dalam diriku masih ada bagian yang berpikir ini salahku, bahwa mungkin kalau aku lebih berani, ia tidak akan berpaling. Dan begitu saja, aku tidak punya rumah. Tidak punya ibu, tidak punya tempat aman, tidak punya suara untuk menjelaskan. Gadis baik. Tak pernah kusangka ada sesuatu yang bisa menyakitiku lebih dari apa yang Bobby lakukan, sampai akhirnya mamaku sendiri berkata bahwa ia tidak menginginkanku lagi. Saat ia berteriak, "Kamu bukan anak mama lagi," bukan hanya suaranya yang pecah, melainkan seluruh duniaku ikut runtuh. Cara kata-kata itu menghantam dadaku, bahkan Bobby pun tidak pernah berhasil menghancurkanku sedalam itu. Rasanya seperti seseorang meraih masuk ke dalam dadaku dan mencabut bagian yang membuatku tetap bernapas. Aku tidak membalas teriakannya, aku tidak melawan, aku hanya jatuh berlutut di depan pintu kamarnya dan menangis sekencang yang kubisa. Aku tidak mencoba menahannya. Aku justru ingin ia mendengarnya. Aku butuh ia mengetahuinya. Aku memohon lewat pintu, lewat dinding, lewat rasa malu yang mencekik, memintanya menarik kembali kata-katanya. Aku memohon ampun, berkata aku tidak menginginkan semua ini, bahwa aku akan memperbaikinya, bahwa aku akan tinggal, bahwa aku akan membuat semuanya benar lagi. Aku hanya ingin ditolong. Aku sudah ingin itu sejak lama, tapi aku selalu takut, terpecah antara apa yang seharusnya kulakukan dan apa yang bisa membuatku bertahan. Tetap saja, ia tidak menjawab. Lalu akhirnya, suaranya terdengar, jauh dan bergetar. Keluar dari rumahku, tidak usah menunggu surat itu. Pergi saja. Kata-katanya terus bergema di kepalaku, mengosongkanku sampai aku tidak bisa berpikir jernih. Aku meraih satu-satunya nomor yang kumiliki. Tidak tahu harus kemana lagi, aku menelepon Bobby. Masih tersengal, aku memberitahunya apa yang terjadi. Mama tahu, aku terisak. Mama tahu semuanya. Responsnya bukan simpati atau kekhawatiran, melainkan kegembiraan. Serius, tanyanya dengan nada senang, seperti baru memenangkan sesuatu. Jadi, mau aku jemput? Aku menjawab ya. Ia tidak peduli bahwa surat gereja belum siap, atau bahwa semua ini seharusnya tidak terjadi sama sekali. Dia ngusir kamu, dia bilang apa? Aku diam, tapi ia terus bicara. Tidak apa-apa kalau dia tidak mau kamu lagi. Artinya kamu sepenuhnya milikku. Siapkan barang-barangmu. Aku jemput sekarang. Tunggu aku di lobi. Lalu ia tertawa. Benar-benar tertawa. Yay, katanya. Seolah ini perayaan. Seolah aku adalah hadiah yang baru ia menangkan. Kegembiraannya membuatku muak, tapi aku terlalu mati rasa untuk berdebat. Aku hanya menuruti. Langkah demi langkah. Masih gemetar, masih sulit bernapas, masih menangis sampai suaraku pecah. Sambil terus berpikir mungkin ini juga salahku. Aku berkemas seperti hantu, hampir tidak melihat apa yang kupilih, hanya memasukkan barang-barang seadanya ke dalam tas, lalu menunggu di bawah, seperti gadis yang menunggu hukuman dijatuhkan. Semua ini tidak seharusnya terjadi sekarang. Aku belum seharusnya pergi, surat dari gereja belum keluar. Tapi mamaku tidak peduli. Ia tidak mau melihat wajahku, bahkan tidak ingin aku berada di bawah atap yang sama. Ia hanya ingin aku pergi. Aku menangis sepanjang jalan, di dalam mobil, di jalanan, melewati gerbang rumah orang tuanya. Itu bukan tangisan diam, itu tangisan yang kasar, keras, mentah. Tubuhku terus melipat ke dalam, dadaku sesak seolah paru-paruku diremas. Tapi aku tidak peduli lagi seperti apa rupaku. Aku sudah kehilangan segalanya. Orang tuanya membuka pintu. Mereka melihat mataku yang bengkak, tanganku yang gemetar, wajahku yang basah air mata, tapi mereka tidak berkata apa-apa. Mereka hanya berdiri di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Aku langsung masuk ke kamar, jatuh di atas kasur, dan menangis lagi. Malam itu aku tidak tidur. Aku tidak bisa. Sebagai gantinya, aku membuka ponsel dan mulai mengirim pesan kepada mamaku, berulang-ulang. Aku tidak peduli kalau ia tidak membalas. Aku hanya terus mengirim. Seolah setiap pesan adalah benang yang kucoba ikat kembali ke hatinya. Aku bilang aku menyesal, bahwa aku tidak ingin hidup seperti ini, bahwa aku tidak bisa bernapas mengetahui aku sudah menghancurkannya. Tolong tarik kata-katamu, Ma. Aku tidak bisa hidup tanpa Mama. Mendengar ia berkata aku bukan anaknya lagi menghancurkanku dengan cara yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Aku memohon, seperti anak kecil yang memohon agar hidupnya diselamatkan. Selama 3 hari aku tidak berhenti. Pagi, siang, malam, aku terus mengetik, berharap, memohon, berdoa. Aku tidak tahu apakah ia membacanya, tapi aku harus terus mencoba. Sampai akhirnya, ia membalas. Ia bilang ia minta maaf, bahwa ia tidak bermaksud begitu, bahwa aku akan selalu menjadi anaknya. Dan saat itu juga, aku bisa bernapas lagi. Tidak sepenuhnya, tapi cukup untuk bertahan hidup. Bobby menyadari perubahanku, dan ia tidak suka. Saat aku hancur, diam, tanpa siapapun, ia tenang. Ia tersenyum, ia berkuasa. Tapi saat aku mulai punya sedikit saja koneksi kembali dengan mamaku, ia mulai tegang. Dingin. Dia bukan ibu yang baik, katanya suatu malam. Ibu yang benar tidak akan melakukan itu pada anaknya. Dia cuma mau kamu kalau kamu bisa cari uang lagi. Dia mau milikimu. Itu sebabnya dia pura guna sayang lagi. Aku sudah bilang dari awal, kamu bukan anak mereka. Kamu sapi perah mereka. Sekarang kamu tidak kerja buat mereka. Mereka selesai. Aku menatap dinding, membiarkan kata-katanya membusuk di kepalaku. Sebagian diriku tahu ia memutarbalikkan kebenaran lagi. Tapi sebagian lainnya, yang masih berdarah dan belum sembuh, tidak punya tenaga untuk melawan. Belum. Rumah itu kecil, sederhana, di kota kecil yang tenang, jauh dari tempatku dulu tinggal. Bukan hanya Bobby dan orang tuanya, ada juga kakak perempuannya, suaminya, anak mereka yang masih balita, dan satu asisten rumah tangga yang sudah tinggal di sana. 7 orang sudah cukup padat, dan kini aku menjadi yang ke-8. Meski penuh, rumah itu tidak seramai yang kubayangkan. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Ayah Bobby pendiam dan sederhana, tipe pria yang tidak banyak bicara dan tidak menuntut apa-apa. Kakaknya sibuk dengan keluarga kecilnya, sering terdengar bertengkar pelan dengan suaminya, tapi mereka tidak pernah ikut campur urusanku dengan Bobby. Asisten rumah tangga itu lembut dan sopan, sudah tua, dan terlalu baik untuk rumah yang seperti ini. Kadang aku melihatnya mengusap punggungnya yang sakit sambil bergumam tentang gajinya yang terlambat dibayar. Hatiku hancur melihatnya masih bekerja di usia seperti itu, seperti arwah kelelahan yang berkeliaran di rumah itu. Jujur, satu-satunya yang terasa aneh hanyalah ibu Bobby. Tubuhnya kecil dan menua, tapi ada sesuatu yang terasa dibuat-buat, seolah setiap gerakannya dipentaskan, bahkan saat tidak ada yang menonton. Cara ia bicara, cara ia bergerak, semua terasa seperti akting. Ia mengingatkanku pada ibu tiri Cinderella, hanya saja ini bukan rumah mewah. Ini rumah sempit di pinggiran kota, dan tidak ada pangeran yang akan datang menyelamatkanku. Hari-hari mulai kabur, melebur satu sama lain. Saat itulah rutinitas dimulai, dan bersamanya, aturan-aturan. Aku tidak terbiasa tinggal dengan orang asing. Tidak terbiasa bangun pagi dan langsung melihat wajah-wajah yang tak kukenal. Dan aku jelas tidak terbiasa tersenyum saat aku ingin mati di dalam. Tetap saja, aku berpegang pada satu harapan kecil, bahwa sekarang mamaku sudah memaafkanku. Mungkin aku bisa menemuinya lagi, walau sebentar. Jadi aku bertanya, pelan, hati-hati, aku boleh ketemu mama? Ia tertawa, serius. Berapa lama mereka menjauhkan kamu dari aku? Hah? Berapa bulan mereka sembunyikan kamu seolah aku kriminal? Aku diam, aku tidak tahu harus bilang apa. Ia mendekat, suaranya rendah dan tajam. Sekarang giliran mereka. Air mataku jatuh, tapi itu tidak adil, bisikku. Kenapa aku yang terus dihukum? Ia mengangkat bahu, mereka yang memulai. Lalu suaranya melunak, seolah memberi ampunan. Suatu hari nanti, kalau kamu jadi anak baik, kalau kamu patuh, mungkin suatu hari kamu akan mendapatkannya. Jadi aku mencoba, aku ingin membuktikan bahwa aku anak baik. Aku ingin ia melihatnya. Aku ingin semua orang di rumah itu melihatnya. Mungkin kalau aku melakukan semuanya dengan benar, ia akan mengizinkanku bertemu mamaku lagi. Mungkin kalau aku berguna, aku bisa mendapatkan kembali hak untuk melihat mamaku sendiri. Aku belajar membuat kopi untuk Bobby, lalu mengepel lantai dengan tangan, karena katanya hanya begitu caranya agar benar-benar bersih. Aku juga mencuci pakaiannya dengan tangan, karena mesin cuci rusak. Nasibku memang begitu. Aku masih ingat, pada pertama kali kulakukannya, tanganku berdenyut-denyut berjam-jam, sakit sampai ke tulang, setiap gerakan terasa berat. Tapi aku berkata pada diriku untuk terus bertahan, karena mungkin ini jalanku kembali. Mungkin kalau aku cukup baik sebagai istri, aku bisa melihat mamaku lagi. Saat ibunya melihatku kesulitan, ia tersenyum dan berkata, "Nanti kamu terbiasa. Kamu harus belajar jadi istri yang baik. Lagi pula, pembantu kami sudah tua. Dia butuh istirahat." Aku ingat berpikir, maksudnya apa? Apa aku disuruh menggantikan asisten rumah tangga? Tapi memang benar, asisten rumah tangga itu sudah tua. Hampir setiap hari kulihat ia menunduk di meja setrika, tertidur di tengah pekerjaan karena terlalu lelah untuk tetap sadar. Ia jarang bicara, hanya berpindah dari satu tugas ke tugas lain. Tubuhnya bergerak otomatis, seolah rumah ini juga sudah menguras jiwanya. Awalnya aku hanya mencuci pakaian Bobby dan punyaku, tapi kemudian ada yang menambah beberapa potong baju. "Tolong sekalian ya, hari lain, ini juga, kalau tidak keberatan." Sebelum kusadari, aku sudah mencuci pakaian orang tuanya juga. Untungnya, kakaknya masih punya sopan santun untuk mencuci baju keluarganya sendiri di tempat lain. Itu satu-satunya kebaikan kecil di rumah yang semakin hari semakin membebani bahuku. Asisten rumah tangga itu masih ada, tapi tugasnya makin sedikit. Sekarang ia hanya menyetrika. Sisanya, mencuci, melipat, membersihkan, entah sejak kapan semua jadi tanggung jawabku. Seiring tugasku bertambah, tubuhku mulai menyerah. Saat pertama kali aku tiba di rumah Bobby, aku sedang haid. Awalnya kupikir wajar, datang tepat waktu. Tapi hari-hari berlalu dan tidak berhenti. Darahnya terus keluar. Aku tidak merasa sakit, hanya bingung. Setiap pagi aku bangun berharap akan selesai, tapi tidak pernah. Hari demi hari, pendarahan itu terus berlanjut. Aku berusaha mengabaikannya, berkata pada diri sendiri bahwa sebentar lagi akan berhenti. Tapi kekhawatiran kecil mulai tumbuh di belakang pikiranku. Aku merasa pusing, lemah, seolah tubuhku tidak sempat pulih. Tetap saja aku tidak bilang apa-apa, aku tidak tahu harus bagaimana. Jadi aku terus bergerak, tersenyum saat harus membersihkan, melipat, menyajikan kopi untuk Bobby seolah semuanya baik-baik saja, sambil diam-diam bertanya kenapa aku belum juga berhenti berdarah. 2 minggu kemudian, Bobby mulai kesal. "Kamu masih aja berdarah?" tanyanya, mengernyit. Bukan karena khawatir, tapi karena terganggu, seolah rasa sakitku adalah ketidakpatuhan tubuhku padanya. Aku berpegang pada apapun yang bisa mengingatkanku pada kasih, bahkan jika hanya berupa kata-kata di layar. Setiap malam sebelum tidur, aku membaca ulang pesan mamaku, "Kamu akan selalu jadi anak mama." Entah sudah berapa kali ku baca, mungkin 100 kali, menggenggamnya seperti bukti bahwa ia masih mencintaiku. Tapi setiap pagi, saat aku membuka mata dan melihat Bobby di sebelahku, tubuhku kaku. Setiap kali aku lupa di mana aku berada, lupa dengan siapa aku tidur, jantungku tersentak sebelum pikiranku menyusul. Oh, ya, tubuhku tidak pernah terbiasa bangun dengan dia di sampingku, dan kurasa tidak akan pernah bisa. Itu berlangsung berminggu-minggu. Setiap kali aku tersentak bangun, Bobby makin kesal. Ia menghela napas, memutar mata, bergumam, "Masih aja? Kamu yakin ini bukan cari perhatian?" Tapi seberapapun aku diam atau ketakutan, itu hanya membuatnya makin memperkuat cengkeramannya. Di antara semuanya, aku terus menunggu saat di mana ia akan berkata aku sudah cukup baik, bahwa aku boleh ketemu mamaku. Tapi itu tidak pernah datang. Ia terlalu sibuk memainkan gitar listriknya di kamar sebelah, keras sampai dinding bergetar. Ia tidak terburu-buru membiarkanku pergi. Ia tidak perlu. Aku sudah di sini. Ia sudah menang. Aku miliknya. Ia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan ia paling bahagia saat aku hancur, karena disitulah ia merasa paling berkuasa. Ia menyukaiku saat aku tidak punya lagi tenaga untuk melawan. Tetap saja, aku bertahan pada sisa kecil harapan terakhir. Tapi semakin keras aku mencoba membuktikan bahwa aku anak baik, semakin aku sadar akan sesuatu yang menakutkan. Apapun yang kulakukan, sebaik apapun aku berusaha, tidak pernah cukup, karena ibunya Bobby selalu menanjungnya seolah ia sosok yang tak boleh disentuh atau dikritik. Kadang aku merasa ia lebih takut aku mempermalukan anaknya daripada apapun. Pernah suatu kali ia melarangku keluar rumah tanpa bedak dan lipstik, bahkan hanya untuk menyerahkan handuk ke Bobby yang sedang bermain basket di depan rumah. "Apa kata orang nanti?" katanya. Lain waktu, baru saja aku bangun tidur, ia menatapku dan berkata, "Untung fans kamu gak lihat kamu sekarang." Pasti kaget, ia tersenyum seolah bercanda, tapi tidak terasa seperti lelucon. Rasanya seperti pengingat bahwa bahkan setengah sadar pun aku sudah gagal, karena di matanya aku tidak boleh terlihat nyata. Dalam dunianya, ini bukan tentangku. Ini selalu tentang dia, tentang menjaga citra anak lelakinya. Suatu sore, saat tamu datang, ia tiba-tiba mengambil pel dan mulai mengepel lagi, tepat setelah aku melakukannya. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengepel perlahan, sengaja, di depan tamu-tamu itu. Aku merasa malu. Yakin mereka mengira aku tidak melakukan apa-apa sementara perempuan tua itu bekerja sendirian. Pelan, aku bertanya, kenapa dipel lagi? Tadi pagi aku sudah bersihin. Ia tersenyum dan berkata, oh ya, nggak kelihatan kok. Padahal ia melihatku melakukannya pagi itu. Senyumnya sudah cukup menjelaskan semuanya. Ternyata bukan hanya Bobby yang ingin membuatku kecil. Saat itulah aku sadar, mimpi burukku baru saja dimulai. Lanjut part 6.